Ya, shalom semuanya, puji nama Tuhan, senang berjumpa kembali dalam ibadah online ya. Kami bersyukur kita bisa ketemu lagi dalam keadaan yang sehat. Ya, terima kasih untuk kehadirannya, kiranya benar-benar persekutuan yang indah ini ya, setiap Jumat. Ya, bukan suatu kebetulan, tapi sudah kayak seperti kita udah seperti ya, merecharge lah, apa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, kita bisa berbakti bersama, ya, belum siap, tapi tema bulan ini overcoming evil with humility, ya, saya mencoba di tengah situasi dunia saat ini ya, saya mencoba apa namanya merenungkan tadi kemarin Tuhan apa ya mengenai ya kita tahu semua media sekarang sibuk dengan ya dengan kejadian di Timur Tengah terutama di Yerusalem ya di saya belajar di sini mari kita buka satu ayat mengenai hal itu ya dalam mari kita buka bersama-sama. Dalam Roma 12 ayat 16 ya. Saya bacakan di sini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah dirimu pandai ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ini menurut Indonesia terjemahan baru ya dalam Roma 16 dalam Roma 12 ayat 16 sampai 17 ya ini firman Tuhan sangat jelas sekali kita dalam bahasa Inggrisnya itu harmoni kalau kita baca version Inggrisnya ya hendaklah kita sehati pikir artinya kita benar-benar memiliki dan memikirkan apa yang berikan seperti Kristus ya dalam persekutuan ini terus terang saya beberapa nih soal bangsa ininya menjawabnya cuma benar-benar apa ya itu butuh hikmat ya benar-benar sebenarnya saya di sini belajar dalam hal ini ya kita tetap merendahkan diri kita lah kita nggak pandai satu saya menganggap saya nggak ngerti permasalahan tersebut dan mencoba untuk menghindari ya untuk menghindari dari masuk ke dalam argumen atau jebakan ya yang membuat diskusi yang nggak penting buat saya karena saya terus terang tidak pandai dan tidak mengerti akan hal politik di sana tapi terlalu agamais untuk dibahas dan bagi kita orang Kristen yang kita mengenal udah tahu kebenaran ya itu sulit terus terang saya tuh sulit sekali untuk menjelaskan karena kebenaran itu benar-benar yang saya cuma bisa bilang adalah sebagai manusia kita berdoalah untuk kedamaian satu berdoa untuk orang-orang yang terkena impact-nya berdoa untuk orang-orang kita sebagai ya kita di sini berkumpul bersama sebagai pendoa syafaat juga ya kita berdoa untuk mereka yang terhilang anak-anak atau generasi yang benar-benar yang terkena impact-nya ya itu yang paling di apa ya memberikan belas kasihan kita sebagai saat ini untuk terhadap media juga ya bagaimana kita menangani kejahatan ini kita juga bisa meresponinya dengan ya kita spreading peace lah maksudnya kita saat ini ya kanan kiri terutama saya berhadapan dengan kanan kiri yang benar-benar Roh Kudus di situ pasti kita bisa dimampukan untuk menjawab maksudnya memberikan damai ya tidak menghamburkan, kita nggak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan hal simpel itu dari perkataan kita sendiri, saudara, dengan mulut kita, dengan kita membawakan damai, kita mendoakan, kita mendukung dengan siapapun yang salah paham atau apapun, karena kita tidak pandai di dunia ini, saya, apalagi saya, ibaratnya kita coba sebagai manusia ya, yang sederhana aja gitu ya, kasihan mereka yang tertindas atau terkena imbasnya dari peperangan atau konflik ya, dan apa namanya ya, saya menganggap untuk saat ini ya memang lagi booming di sini, dan ya bagaimana anak Tuhan menanggapinya gitu ya, bagaimana kita anak Tuhan yang mengerti kebenaran menanggapinya, karena posisinya tuh ya apa ya, kayak seperti kita tuh kayaknya ini banget gitu, tragis banget gitu, tapi saya juga nggak mau terlalu terjun ke situ, ke sesama ya, saya cuma mau sharing ini aja. Di saat kita ditindas atau di saat kita di, ini masalah simpel ya, mungkin berargumen atau bagaimana kita menghadapi orang yang sedang berargumen dengan kita dan mereka tidak terima, ya kan? Di situ kita dibutuhkan kerendahan hati, pengendalian diri, penguasaan lidah, ya kan? Dan dibutuh ketenangan ya, agar kita tidak terpancing. Saya belajar banget ini dari masalah Palestina dan ini. Jadi dan puji Tuhan ya, Tuhan tuh menuntun kita ya. Saya merasa dituntun sekali sama Roh Kudus ya. Ya kasihan, the poor people itu kasihan. Karena mereka tidak mengerti apa-apa, mungkin yang tidak mengerti apa-apa ya mereka menjadi imbasnya. Jadi saya sebagai contoh ya, anak Tuhan saat ini dengan kondisi seperti ini ya, kita belajar mengendalikanlah dari media sosial juga, ya salah satu bentuk bagaimana kita menangani atau kita juga berhati-hati, jagalah hati kita. Kita harus berjaga dan berwaspada, karena ya kita nggak bisa juga menghakimi, karena penghakim. Bahkan ini saya lebih merefleksikan diri saya ya, saya sharingkan di sini. Ini ya, kita di hati terkadang media tuh seperti itu, walaupun terucap dalam hati itu tetap, kalau kita mau sensitif dan peka-peka itu sebenarnya sudah menghakimi, tapi ya di sini ya Tuhan tuh sungguh baik gitu. Jadi kita anak Tuhan saat ini ya apa namanya, Ronald, ini putus-putus. Ya benar-benar lah zaman sekarang. Videonya coba dimatiin deh, Ronald. Ini tentu lagi kita anak Tuhan sekali. Masih putus-putus. Iya, nggak apa-apa. Videonya di off-in dulu coba. Lanjut aja. Ya. Ya. Masih oke, Pastor. Ya, suaranya udah baik ya. Ya, itu sebagai contoh ya. Sebagai contoh bagaimana kita menanggapi ya lawan bicara kita berargumen, bahkan dari media sosial juga, sebagai anak Tuhan atau kita sebagai orang Kristen yang tahu kebenaran, bagaimana harus menanggapinya. Itu tantangan luar biasa, karena kita berhadapan dengan orang yang tidak mengerti kebenaran. Orang yang tidak mengerti, yang mungkin tidak sepaham dengan kita, sebagai contoh ya. Saya lebih kepada ke situ, concern saya, yang di hati saya, karena bagian kita adalah mendoakan mereka. Karena bagaimanapun mereka butuh mengenali Yesus Kristus. Dan ya orang Israel sendiri kita tidak bisa sentuh ya, bagaimanapun mereka adalah umat kepunyaan Allah, kita juga nggak bisa ngomong banyak, tapi itu bukan ranah kita. Yang kita perlu adalah kita mendoakan kedamaian, berdoa untuk orang-orang yang terhilang ya, berdoa untuk ya lebih-lebih perdamaian, apalagi di kanan kiri kita yang roh, saya terus terang itu spirit perpecahan atau spirit hate, kebencian itu luar biasa. apa mereda itu kita nggak ngomong sama manusia loh, kalaupun ada orang seperti kayak kebencian gitu ya, apa kita bisa ngerasain lah orang benci itu karena dari video ataupun dari media sosial tuh seperti apa. Bagian kita tuh benar-benar ya, satu kalau saya nggak lari dihadapin dengan damai, maksudnya kita berhadapan dengan orang apa dihadapin dengan damai, ya benar-benar untuk hikmat Tuhan lah, minta Tuhan berhikmat gitu. Karena untuk berargumen ya itu bukan bagian kita sebenarnya, dan saya nggak pandai untuk itu karena saya bukan orang, kita siapalah, kita sih tahu history, nggak ada yang tahu history juga, walaupun cuma tahu kebenaran, kita ambil sebagai perilaku kita harus bagaimana. Ya itu saja untuk dan saya mengingat satu tokoh ya, Stefanus. Ini adalah tokoh yang benar-benar kita lihat orang yang sangat berintegritasnya tinggi gitu. Dia malah kebalikannya. Stefanus adalah tokoh yang kebalikannya. Dia malah di depan sidang, dia malah berargumen, atau dia malah bukan berargumen, dia menekankan kebenaran itu sendiri. Dan setelah itu apa yang dia harus terima adalah ya dia bayar harga untuk ya dia mesti dirajam ya. Tapi dalam hal ini dia berbeda ya saudara. Maksudnya saya ingat Stefanus karena saya ingat di situ adalah bagaimana perkenanan Tuhan terhadap dirinya, bagaimana Tuhan menampakkan wajahnya dengan segenap malaikatnya di tahta, dengan dia di langit, dan dia melihat bagaimana Tuhan berdiri di hadapannya dia, bagaimana Tuhan mengapresiasi seorang Stefanus, saudara. Bagaimana Tuhan itu benar-benar melihat pribadi dia ini, bagaimana dia adalah orang yang diperhadapkan dengan sidang, dengan suatu fitnah, ya. Tapi dia tidak, maksudnya dia berhadapkan, gitu. Jadi dia beda case-nya. Tapi saya mengingat suatu hari kelak, ya, kita pasti, ya maksudnya suatu hari kelak kita adalah berhadapan dengan manusia yang dia tidak bisa lari dari situ. Tapi kita tahu bahwa tujuan dan maksud Tuhan melalui Stefanus adalah untuk memenangkan hati Saulus. Dan ini luar biasa, memang itu hanya kendali Tuhan lah. Kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, apalah kita cuma bisa ngikut itulah enaknya ikut Tuhan tuh apa, kita nggak pernah tahu, tapi ada yang hal-hal yang tidak enak, tapi ya itu ada maksud dan tujuan Tuhan dalam rencana Tuhan. Rupanya dan melalui Stefanus ini, walaupun dia hanya short time ya sebagai diakonnya atau pelayan Tuhan, tapi Tuhan pakai dia untuk dengan jubahnya yang dikoyak ya, dengan pengorbanannya dia ya, dia dengan dia apa namanya, dengan kebenarannya dia gitu ya. Dia tidak melawan, dia hanya menegakkan kebenaran. Maksudnya bukan melawan dan bukan untuk suatu hal membela diri, tapi dia hanya dengan kebenarannya yang dia punya, dia bela firman Tuhan, dia bela Tuhan Yesus Kristus, dan dia harus bayar harga, tapi dijam, dan dia harus habis-habisan jubahnya juga ya, di jubahnya harus dikoyak atau di ini, dan di hadapan Saulus. Tapi di sini karya Tuhan, rencana Tuhan bekerja untuk kita semua ya, dengan keberadaan Paulus dia bisa menuliskan hampir seluruh Alkitab yang ditulis Paulus, dan Tuhan menangkan Saulus ya. Dan bagaimana saya mau ingat, saya mau sharingkan bagaimana Tuhan begitu berdiri, saudara, berdiri di depan Stefanus ya. Dia benar-benar diperhadapkan dengan kejahatan, adalah kejahatan yang itu adalah fitnah ya. Bagaimana dia menghadapinya dengan pengorbanan, dan dia menghadapinya dengan kebenaran. Tapi di sini Tuhan mengapresiasi dia segenap, dengan segenap para malaikat Tuhan di tahtanya di atas langit, dia melihat Tuhan Yesus berdiri untuk dia. Itu kan luar biasa ya. Stefanus dan Tuhan Yesus itu saya diingatkan kembali, itu tokoh yang ya, Tuhan Yesus adalah martir agung, tapi Stefanus adalah short ya, murid yang benar-benar kita boleh menjadi teladan gitu ya. Apa namanya ya, saya bagikan contoh ya seperti ini ya, contoh simple berargumen dengan orang-orang yang tidak mengerti kebenaran, atau kita kepancing dengan diskusi dan komunikasi, even dengan media sosial atau status-status dan komen-komen yang ada saat ini, semua media sosial ya, maksudnya terdampar dengan apalagi dengan keadaan saat ini ya. Saya benar-benar seperti ya ini bagus sekali tema kita. Saya bisa sharingkan di sini untuk bagaimana sih menghadapi di luar ya teman-teman. Apalagi saya sebagai rekan-rekan di sini aja yang ya menyebarkan kebencian, menyebarkan ini anak Tuhan ya kita semua. Saya bersyukur tanggal 13 Mei itu Lebaran sama kenaikan Isa Al-Masih, saya lupa juga untuk selama menaikkan ini yang merayakan atau memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi bagaimana teladan kerendahan hati itu atau benar-benar ya kita tidak merasa pandai lah, kita tidak merasa mengerti segala sesuatu, ya. Karena kita tahu Tuhan yang menentukan semua jalan hidup kita, Tuhan yang ibarat berdaulat juga hidup kita, Tuhan yang menentukan. Kita ini adalah orang-orang anak Tuhan yang benar-benar dipilih, ya, imamat yang rajani, bahwa benar-benar kita diberi, dibeli dengan harga yang tidak murah, saudara. Jadi, ya itulah saya berpikir kadang, ya ini keadaan dunia seperti ini, ya, ya, tapi kita tetap semangat terus ya, maksudnya dalam persekutuan, ya. Tuhan tuh berkenan dengan persekutuan umatnya. Saat-saat inilah ya kan, karena kita di sini bisa sehati sepikir berdoa syafaat bersama untuk negara, untuk bangsa, untuk orang-orang di sekitar kita, untuk keluarga kita ya. Akhir-akhir ini ya memang inilah yang bisa kita pergunakan adalah waktu ya, kesempatan untuk berbuat baik ya. Nah, dari dengan ya kerja tentu saja dengan karya-karya pekerjaan kita atau dengan ini, tapi ini kesempatan kita untuk ya sharing beribadah bersama ya, apa ya itu saja yang benar-benar saya renungkan masa-masa ini yang bisa saya sharingkan. Kiranya ya apa tuntunan Roh Kudus, kita terus dituntun oleh Roh Kudus untuk bagaimana harus bersikap, karena kerendahan hati itu dan pengendalian diri itu terus terang tidak mudah ya. Kita ingat buah-buah roh ya, yang paling terakhir adalah penguasaan diri, memang diawali dengan kasih, tapi itu yang paling akhir ditulisnya seperti itu, walaupun itu bukan urutan, tapi tidak ada sesuatu yang kebetulan tertulis di Alkitab ya. Memang itu yang paling sulit. Jadi tetap andalkan Tuhan. Saya cuman apa ya, nggak bisa lepas dari persekutuan ya, persekutuan, karena Tuhan berkenan. Hati Tuhan tuh tertuju kepada gereja. Gereja itu kita ya. Kita lihat ini sekarang, kita aja nggak gereja di gedung atau bangunan. Kita seperti ini. Ya itu kan suatu hal yang sudah ya firman Tuhan harus dibuktikan. Dengan zaman sekarang tuh ya firman Tuhan terbuktilah. Banyak hal-hal yang kita tidak mengerti, tapi sekarang kita mengerti. Saya dulu banyak bertanya. Seperti contohlah, ini gimana bertemu di awan-awan gitu kan. Saya ingat ini aja kita seperti ini ketemunya seperti ya di awan-awan. Maksudnya suasananya itu loh, kita kekeluargaan, ketemu muka dengan muka ya. Bayangkan, saya ngebayangkan kita berjumpa dengan Tuhan. Ya itu hiburan lah tersendiri buat kita ya sebagai orang umat Tuhan, apa anak Tuhan. Ya penghiburan kita tuh ya datangnya dari Roh Kudus lah ya. Gimana hari-hari kita diisi, dipenuhi dengan kasih cinta Tuhan, yang persekutuan kita dengan Tuhan, perdamaian kita dengan Tuhan Allah kita, berdamai, kita bersekutu, berdoa, menyembah, dan untuk persekutuan kita ini juga yang ya Tuhan berkenan lah. Benar-benar di dunia ini tuh mata Tuhan tuh tertuju untuk umat Israel dan gerejanya. Gak ada lagi yang lain. Gak ada lagi yang lain. Dia berkenan. Makanya kalau kita mendoakan orang-orang berdoa syafaat untuk orang-orang yang di luar sana ya, kita juga memberikan kasih kita, energi kita untuk mereka ya, untuk berdoa bersama sehati sepikir ya, agar bagaimana COVID ini bisa berlalu. Kita mendoakan semuanya ya hidup rukun dan damai ya. Tuhan tuh berkenan di sini ya. Kita tidak memancing argumen untuk menjadi keributan, atau ya kita menciptakan suatu kehidupan yang damai melalui apa? Melalui sikap kita. Melalui sikap kita, walaupun yang mungkin yang aktif di media sosial atau di kanan kiri ya, kita hindari yang namanya benar-benar berargumentasi untuk hal-hal yang tidak kita ketahui. Kita tidak merasa diri kita pandai, kita tidak merasa diri kita mengerti apa-apa, karena kita juga ya kita mengikuti jalan teladan kita ya, Tuhan Yesus yang pertama, dan saya sharingkan sebagaimana Stefanus juga ya, itu berat, tapi ya itulah, kalau orang dipenuhi dengan roh itu tiada mustahil bagi Tuhan. Secara daging kita nggak akan pernah bisa berkorban seperti itu, tapi kalau orang dipenuhi dengan roh Tuhan, dengan roh kudus, dengan roh Allah, itu seperti Tuhan Yesus, dan itu butuh proses, tidak instan, saudara. Banyak hal, tantangan, dan ujian yang mesti dihadapi, tapi ya Tuhan sanggup, karena dia benar-benar, dia Allah yang benar-benar kasihnya luar biasa, lebar, tinggi, luas, ya. Dalamnya dia kasih Bapa kepada kita. Dia memang Allah yang luar biasa, dan kita terus-terus bersandar kepada Dia. Apalagi di zaman-zaman ini, ya kita benar-benar merasakan ya kebaikan Tuhan. Ya dia, hari-hari kita merasakan kebaikan Tuhan. Setiap hari sekarang kita butuh Tuhan. Setiap hari kita butuh apa ya? Jangan jauh-jauh lah dari persekutuan kita dengan Tuhan ya. Hari-hari belakangan ini bukan karena dunia, saudara. Dunia memang udah seperti itu. Dari awalnya bahkan lebih gelap, ya kan? Kalau sekarang lebih ya nggak surprise gitu buat anak Tuhan, karena kita hidup dalam terangnya Tuhan, kita aman dalam perlindungannya Tuhan, kita ya kita sebarkanlah kedamaian ya dengan kita hidup dalam kerendahan hati ya. Kita bukan berarti kadang-kadang kita diam bukan berarti kita kalah, dan kita tidak harus menang juga, tapi dalam sesuatunya ya Tuhan punya maksud ya, seperti saya contoh tadi Stefanus, Tuhan punya maksud untuk kemenangan jiwa Saulus. Itu luar biasa. Jadi kadang kita nggak tahu di balik pengorbanan kita ada maksud Tuhan ya. Ikutin aja jalur Tuhan ya. Merendahkan hati kita di depan Tuhan, dan dengan ya tentunya kita pasti orang-orang di sini atau jemaat yang saya kenal di sini adalah orang-orang yang pernah mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Ya tetap semangat, maju terus dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk menghadapi hari-hari ke depan ya, dengan kerendahan hati, dengan penuh bijaksana, kebijaksanaan. Yang penting kita tidak mencari, ya kita tahu kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita balas dengan doa ya. Memang sulit untuk memberi, setelah ditampar pipi kiri, beri pipi kanan, teorinya gampang, tapi itu sebenarnya praktiknya sulit, tapi itulah anak Tuhan dipanggil untuk itu. Dan puji Tuhan, sebenarnya semua itu adalah Tuhan izinkan untuk maksud dan kebaikan, dan untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri, untuk rancangannya Tuhan sendiri. Ya, terima kasih untuk sharingnya. Saya juga mau kesaksian kalau ya puji Tuhan, ini ada dokter udah telepon ya untuk saya juga untuk mata tanggal 24 Mei. Saya juga ya kesaksian sedikit, saya juga bersyukur ya, semoga minta doanya agar semua lancar ya, karena operasi mata khususnya saya nervous sebenarnya. Agak ngeri sedikit ya, apa grogi, tapi saya percaya Tuhan baik ya. Ya banyak kebaikan Tuhan yang kita boleh rasakan. Saya bersyukur sekali di sini, Tuhan tuh baik banget, banyak sekali kebaikan Tuhan yang saya rasakan. Saya ketemu dengan orang ya, contoh kemarin ya eat aja, saya berpikir saya kangen ketupat, saya kangen makanan simple ya, tapi ada aja Tuhan ya teman-teman ada aja yang ini yang menyediakan, tersedia. Tuhan tuh baik sekali. Saya bersyukur itu aja. Ya semoga sharing firman Tuhan ini ya saya bisa bagikan memberkati kita semua. Ya Tuhan Yesus memberkati. Ya tetap jadilah terang, jadilah garam dimanapun kita berada. Kita untuk kemuliaan nama Tuhan tetap terus pantang ngeluh ya, walaupun berat, tapi di situ ada maksud Tuhan. Maju terus walaupun ya sakit, ingat Tuhan Yesus di Kalvari juga berat, tapi kita semua dapat kekuatan dari Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Ronald untuk firman-Nya. Sama Pastor, terima kasih juga. Mari kita tutup firman Tuhan dengan doa kita. Bapa, kami ucap syukur Tuhan, setiap perkataan-Mu membuatkan kami kehidupan baru, menumbuhkan kami kepada hikmat Tuhan, takut akan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengalahkan setiap yang jahat dari dunia ini dengan kerendahan hati, dengan kebaikan Tuhan. Tidak membalas, tetapi memberikan hak untuk membalas itu kepada Tuhan, hak yang untuk membawa keadilan itu kepada Tuhan. Karena sungguh kami bukan milik kami lagi, kami telah menjadi milik Kristus, Kristus menjadi pembela kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap yang mendengar firman ini Tuhan, dimanapun kami berada, firman ini boleh tertanam menjadi iman dan berbuah banyak dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya.